Khamilina azakumullah. Perkara ijazah adalah ketika kita berbicara tentang masalah mukhalafah yang ada padanya. Adapun kalau tidak ada mukhalafah, maka para mahasiswa memberikan ijazah pada muridnya, apakah dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Ajaztuhu li fulan, aku berikan izin kepada si fulan untuk menyampaikan riwayat dariku. Ditulis, dikasih cap kepala tangan, stempel namanya, jelas bahwa saya fulan ibn fulan memberikan ijazah. Ajaztuhu. Dan itu sudah sepanjang masa seperti itu. Hanya adalah ketika raksana nabrak sini itu, melanggar syariat dan seterusnya, dalam keadaan hanya karena ingin mendapatkan ijazah. Ini kemudian azakumullah yang jadi masalah. Sehingga kalau saya sebuah pondok mengeluarkan ijazah untuk murid-muridnya ketika keluar sebagai tanda bukti bahwa anak ini sudah menyelesaikan kitab ini, kitab ini, kitab ini dengan nilai yang bagus, ini nilainya sekian dan sekian, dan ini yang kami ketahui tentang beliau, walam zaki allahi ahada, selesai. Topnya pondok santri, tidak apa-apa. Kenapa? Nah, tidak perlu pakai foto, tidak perlu pakai harus dengan berbagai macam mukhalafah, mukhalafah penjelasan, tidak perlu harus mempelajari ilmu kalam karena ngejar ijazah. Nah,